Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, silakan. Nah, ini Pak mau nanya, Pak. Silakan, Bapak. Kita berjamaah dengan imam gitu kan, Pak. Imam ini kita udah kasih tahu itu bid'ah gitu, Pak. Enggak boleh gitu, Pak. Tapi dia tetap melaksanakannya. Apa kita boleh mengikutinya sebagai makmumnya gitu, Pak? Nah, baik, itu saja, Pak. Iya, Pak. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang pertama, Bapak, ya, bahwa para ulama seperti Syekhul Islam Taimiyah dan yang lainnya bersepakat, ya, para ulama Ahlussunnah bersepakat bahwa sholat di belakang ahli bid'ah itu adalah sah dan boleh, selama kebid'ahannya bukan bid'ah-bid'ah yang menyebabkan pelakunya keluar dari millatul Islam. Adapun ya bid'ah-bid'ah yang sifatnya amaliyah itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat kita. Maka tetaplah Bapak sholat di belakang imam tersebut. Yang kedua, hendaklah Bapak ya menyampaikan dakwah itu secara hikmah. Sampaikan kepadanya ya perkara-perkara yang bersifat urgen terlebih dahulu ya. Mana yang paling penting dulu? Dahulu bukankah Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau ajarkan sesuatu agar yang disampaikan itu yang paling urgen dulu. Ya, fahamkan dulu tentang kaidah-kaidah syariat. Fahamkan dulu tentang hakikat agama ini. Adapun kemudian Bapak langsung mencap ini bid'ah, ya, barangkali dia tidak akan menerimanya. Tapi Bapak sampaikanlah bahwa ya, agama kita berdasarkan Al-Quran dan Hadis, agama kita kewajiban kita rujuk kepada ya pemahaman salaful ummah, dialoglah dengan akhlak yang mulia, dengan hati yang sejuk, yang dengan senyum, dan yang lainnya. Sehingga akhirnya ya dakwah kita ini, walaupun dipandang oleh mereka ini sesuatu yang aneh, akan tetapi tidak terkesan sesuatu yang arogan. Karena kelemah lembutan, kata Rasulullah, la yakunu fi syai'in illa zanahu. Tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Wala yunza'u min syai'in, dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu illa syanahu, kecuali akan mengotori atau merusaknya. Ya, Allahu a'lam.